dapatkan warisan dua kali anak perempuan, supaya memang posisi dia sesuai dengan fitrahnya, menjaga fitrah dia. Wali abawaihi li kulli wahidin minhuma as-sudusu, dan bagi kedua orang tua masing-masing mendapatkan 1/6 mimma taraka, dari peninggalan almarhum, in kana lahu walad, apabila almarhum punya anak. Baru sekarang nambah, jadi almarhum punya ayah, punya ibu, kemudian punya anak laki-laki, perempuan, kemudian laki-laki, laki-laki. Nah, bagaimana kalau sekarang perempuan saja? Kalau perempuan saja selesai ini. Perempuan saja berarti kan perempuan 2/3 untuk semua anak perempuan, mau 3 orang, mau 4 orang, ini adalah 2/3. 1/3 lagi, ini 1/6, ini 1/6, selesai sudah. Habis. Istrinya bagaimana ceritanya, ini enggak ada istrinya gitu. Udah duluan meninggal istrinya. Atau ini si ibu, si bapaknya udah duluan, si suaminya udah meninggal duluan, kira-kira begitulah. Dan apabila ada anak laki-laki, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya 1/6 si ayah, 1/6 si ibu, 2/3 ini dibagi untuk semuanya. Kalaulah laki 1, berarti ini sama dengan 2. Ini adalah 1, 1, 1, berarti dibagi 5. Yang 2/3 ini dibulatkan menjadi 5/5. Begitu cara perhitungannya itu. Terlalu 2/3 itu berapa? 600 juta, iya, dibagi 5/5 semuanya. Jadi masing-masing umpamanya, kalau dibagi 5/5, 600 berapa? 12-an ya. Nah, si perempuan dapat 12, 12, 12, laki-laki dapat 24, gitu. Ini perhitungan seperti ini, ketika kiai di kampung yang cuma lulusan SD, ngaji faraid bingung ngitungnya. Paham bahasa Arabnya, ngitungnya enggak mampu. Kemudian di kota banyak ahli matematika, tapi enggak tahu faraidnya, enggak tahu warisnya. Oleh karena itu Rasul mengingatkan bahwa ilmu waris ini adalah ilmu yang paling duluan hilang dari muka bumi. Kenapa? Karena nanti itu akan banyak ahli hitung tapi enggak tahu hukum faraid. Banyak yang tahu hukum faraid enggak bisa ngitung. Sehingga ini enggak bertemu. Makanya sekaranglah kita pelajari. Jangan sampai termasuk kita yang kehilangan ilmu ini. Iya. Iya, nanti insyaallah akan ditemukan perhitungan yang tidak pas. Belum sampai ini ke ayat berikutnya nanti. Jadi nah sekarang ini pas kalau sekarang. Karena ya ayah, ibu, anak. Tapi kalau sekiranya ini adalah anak 3 orang, ada ayah, ada ibu, laki-laki enggak ada, di sini ada istri. Atau umpamanya ini perempuan, di sini ada suami. Di sini adalah ibu, di sini ada suami. Nah itu akan muncul angka berlebih. Nah kemudian selanjutnya ayat berbunyi, ini halaman berapa ya? yusikumullah fi auladikum fa in kunna nisaan ya wali abawi li kulli wahid minhumma as-sudus mimma tarak in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawa fali ummihi as-sulus. Tadi ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6. Tidak dibedakan ya ayah dan ibu ya ketika punya anak almarhum itu. Tapi kalau enggak punya anak, seorang pemuda terjun bisnis, belum nikah, belum punya anak, rasanya memang kalau belum nikahnya belum punya anaknya. Kemudian bisnisnya maju, meninggal. Dan dia meninggalkan orang tua saja, ayah dan ibu. Maka disebutkan wa warisahu abawahu, yang ahli warisnya hanya 2 orang tua. Fali ummihi, maka bagi ibunya 1/3. Bagi ayah enggak usah disebut. Nah, di sini enggak disebutkan. Cukup bagi ibu 1/3. Ah, berarti 2/3 bagi ayah. Nah, begitulah gaya bahasa Al-Qur'an. Kalau tidak mempelajari bahasa Al-Quran ini kerepotan kalau hanya membaca terjemahnya. Nah, bagaimana kalau sekarang anak sih enggak punya, tapi dia punya saudara. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Apabila punya saudara si almarhum ini, jadi ceritanya almarhum ini dia belum nikah, ini gak ada anak, tapi terlalu dia punya laki-laki, di sini ada saudara perempuan, ada saudara laki-laki lagi, maka bagi ayah dan ibu tetap 1/3. Kenapa? Sebab sisanya akan dibagikan kepada saudaranya. Ini kan dari dia juga anaknya nih. Yang jelas ini adalah anak apa, saudara kandung. Iya, orang tua 1/6 masing-masing dan sisanya buat saudaranya. Bila saudaranya perempuan semuanya, beda lagi masalahnya. Nah, di sini tegas sekali, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Perlu diingat bahwa pembagian warisan jangan terlalu terburu-buru. Tanya dulu, jangan-jangan ada wasiat kepada yang lain atau punya utang. Kenapa kalimatnya min ba'di wasiyatin, setelah wasiat atau utang? Sangat bermakna. Pertama disebut adalah wasiat, baru dain. Kenapa tidak dain dulu baru wasiat? Wasiat itu tidak punya kekuatan secara sosial, tapi tanggung jawab sangat berat. Orang tua menjelang wafat mengumpulkan anak-anak, kemudian berkata 20% harta bapak diwasiatkan wakaf umpamanya ya, untuk yayasan. Atau 20% harta wasiat buat tukang sampah. Dia sudah menolong kita sekian lama. Itu harus diperhatikan. Bagaimana wasiatnya begini? Wasiat nih 20% buat mama, enggak. Itu ahli waris. Wasiat itu hanya boleh untuk non ahli waris. La wasiyata liwarisin, tiada wasiat bagi ahli waris. atau pamannya ini wasiat sekian harta buat si bungsu, enggak bisa, sebab sudah ada wasiat dari Allah, terhapus oleh wasiat dari Allah, yusikumullah fi auladikum. Nah, wasiat lebih dulu disebut baru utang. Orang yang punya piutang bawa bukti, nagih. Orang punya mendapat wasiat susah, mau bagaimana? Dan banyak yang dilanggar wasiat ini. Sering kejadian punya anak umpamanya 3, nambah anak angkat. Nah, orang tua punya wasiat buat anak angkat, karena anak angkat bukan ahli waris, tapi sudah tercurah kesayangan kepada anak angkat. Maka almarhum sempat berwasiat menjelang wafat, nih harta sekian persen buat anak angkat itu. Pas sudah meninggal, anak kandung berpikir, ngapain mikirin dia? Dia kan bukan keturunan bapak, bukan saudara kita. Udah, ambil aja kita semuanya. Dan itu sering terjadi, peristiwa itu, yang ternyata bisa menghabiskan harta yang haknya sebenarnya. Diambil semuanya, dalam jangka waktu yang tidak lama, habis. Karena memang teracuni oleh harta orang lain yang merupakan wasiat yang tidak disalurkan. Makanya Al-Quran menyebutkan, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelahnya wasiat, yusi biha. Di sini ada bacaan yusi dan ada bacaan yusa. Kalau yusi teh yusi, kalau yusa mang yusa dah. Nah, ada dua bacaan antara kiraat dengan kiraat yang lain. Bila dibaca yusi berarti almarhum menyampaikan wasiat diakui oleh orang yang menerima wasiat, dan juga ada saksi, artinya tahu bahwa dia memberikan wasiat. Kondisi sekarang banyak sekali orang tua yang jauh dari ahli warisnya. Tinggal di Bandung, anaknya satu di Papua, satu di Jerman, satu di Amerika. Duh, memberi wasiat gimana nih, mengumpulkan bagaimana? Sudahlah, akhirnya orang tua menghadap ke notaris. Bikin pernyataan, nih mobil Alphard wasiat buat Pak Saiful Islam, amin. Iya. Tapi mau dijual oleh saya mah gitulah. Langsung diwasiatkan. Setelah itu maka langsung di notaris. Ternyata ya setelahnya dipegang sudah di notaris, pas sudah meninggal dikasihkanlah kepada ahli waris. Nih sudah diwasiatkan. Itu yuso. Diwasiatkan tanpa kedengaran ucapan wasiatnya. Kalau yusi kedengaran, kalau yuso tidak kedengaran. Karena yuso adalah kata kerja pasif, kalau yusi aktif. Yang bahasanya kalau yuso al-fi'lul mabni lil majhul, kalau yusi al-fi'lul mabni lil ma'lum. Nah, dengan adanya dua bacaan, maka ajaran ini berlaku untuk semua kondisi dan semua lapisan. Bila hanya satu saja, yusi saja, tidak ada bacaan yuso, boleh jadi tidak berlaku tuh wasiat melalui notaris itu. Padahal zaman Rasul belum ada notaris. Tapi ayat Al-Quran untuk sepanjang masa, maka bacaan sudah memberikan peluang bahwa nanti ada orang yang berwasiat tanpa dihadiri oleh ahli warisnya. Itulah bacaan Al-Quran. Ilmu qiraat itu memberi makna, memberi peluang untuk supaya memang syariat ini betul-betul sesuai dengan semua tuntutan dan semua keperluan umat. Nah, pelajaran seperti ini belum ada bukunya, belum ada tafsirnya. Saya pun nyari, adakah kitab tafsir yang lengkap membahas tentang makna di balik qiraat? Belum saya temukan. Padahal tafsir sudah sudah enggak kehitung jumlahnya, tapi untuk ini belum. Apakah memang para ulama tafsir terdahulu memang belum menemukan masalah sehingga tidak terpanggil? Sekarang kita sudah merasakan, ya saya pemainnya sekarang di rumah cuma berdua sama istri. Tadi pagi berangkat kan untuk listrik di rumah pakai pulsa sudah bunyi titik mau habis tuh. Saya bilang, Mi, kan Umi sendirian lah, gak apa-apa, gak pakai lampu juga. Saya mainin gitu. Sendirian gak ada orang lain. Ya, habis anak-anak semuanya gak ada di rumah. Padahal ada 5 semuanya, gak ada yang di rumah. Nah ini terjadi. Kalau pemahnya mau berwasiat bagaimana? Oleh karena itu, ini masih bisa dipanggil lah. Sekarang masih bisa kontak-kontak. Masih bisa pakai Skype. Bagaimana kalau pemanya orang di kampung tidak punya alat komunikasi, walaupun pemanya ada enggak mampu menggunakannya, dan enggak mampu menggunakan itu bukan karena bodohnya, karena enggak mau aja. Itu ada yang selalu membantu saya di haji dan di umroh. Dia bisnisnya wah berbagai macam lah digarap. Itu handphonenya handphone jadul aja. Ketika dikritik, ah saya enggak pusing katanya makainya, udahlah lebih enak yang dulu aja. Hanya cukup nelpon, nelpon, SMS, nelpon udah. Pakai yang lain lah pusing katanya. Ada yang gitu. Dia pengusaha gitu, enggak mau megang handphone yang banyak apa banyak fiturnya, enggak mau dia. Capek katanya. Nah, jadi ini jelas sekali, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Wasiat terlebih dahulu baru utang. Karena utang ini walaupun umpamanya tidak didahulukan, nanti juga ada yang nagih. Ada bukti. Tapi kalau wasiat sangat susah sekali. Lemah gitu secara tinjauan hukum sosial. Boleh jadi ya wasiat Yuso mungkin sekarang lebih kuat daripada wasiat Yusi. Kalau Yuso ada bukti dari notaris, pemanya Yusi ini enggak ada bukti. Cuma lisan, udahlah, biarin dah lah, bapak juga udah meninggal kok. Main capek-capek bisa begitu orang. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Disebut di sini ayah kamu dan anak kamu. Kamu tidak tahu mana yang lebih dekat memberi manfaat kepada kamu. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah ditetapkan masing-masing 1/6. Bila anaknya 20, maka 2/6 dibagi 20 kan gitu. Ayah dan ibu enggak kepengaruhan. Tetap satu. Iya, tetap segitu. Tapi bagaimana sekarang? Ayah, ibu. Ada anak laki-laki 1 orang. Ayah, ibu masing-masing 1/6. 2/3 buat anak laki-laki semuanya. Gitu. Kalau tidak ada istrinya, atau sudah lebih duluan wafat istrinya atau suaminya. Tapi itu tidak, jangan logika yang dikedepankan. Allah Maha tahu mana yang lebih bermanfaat. Kemanfaatan Allah yang ngatur. Dan tentu yang paling bermakna adalah kita mencari barokah itu. Sekian banyak orang yang hartanya berlimpah, hidupnya tidak terjamin senang kok. Makanya Al-Quran menggunakan istilah buat harta itu ada kalimat yabsutu dengan yakdiru. Yabsutu lapang, yakdiru sempit. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu suka melapangkan harta bagi siapa yang Allah kehendaki dan mempersempit. Kenapa istilahnya lapang dan sempit? Artinya ada orang yang hartanya sedikit tapi lapang, ada orang yang hartanya berlimpah tapi sempit hidupnya, ke masjid aja gak sanggup. Kenapa? Sibuk ngurus harta. Mau sholat berjamaah, ya nanti aja deh. Kapan nanti? Ya nanti dah. Nih masih ngurus ini ngurus itu. Berarti harta yang berlimpah itu bukan mendukung dia untuk terangkat hidupnya, malah menjadi rendah, hina, karena dia tunduk kepada harta. Itu yakdir itu. Dan Al-Quran mensifati harta kaum mukminin itu dengan yabsutu dan dengan rizqun karim. Surat Al-Anfal menyebutkan alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Merekalah mukmin yang sebenarnya, bagi mereka tersedia ampunan dan rizki yang mulia. Bukan rizki yang banyak, tapi rizki yang mulia. Itu rizki yang mulia itu di dunia, di akhirat. Nah, kita itu mestinya mencari harta yang mulia dan melapangkan kehidupan kita. Ada orang yang penghasilannya sedikit, tapi dia merasa terganjal kalau tidak ikut infak setiap pertemuan pengajian. Hartanya sedikit penghasilannya, tapi harus selalu dia infak, walaupun sedikit. Sementara harta yang berlimpah, yang dipikirkan sekarang kan sedang mengembangkan terus, makanya enggak sekarang lah infaknya, nanti aja kalau udah gede. Makanya Al-Quran pun mengingatkan, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa anabin tajri min tahti al-anhar. Dan ayat selanjutnya disebutkan, apakah kamu mau menjadi orang yang memegang harta berlimpah, kebun, pepohonan, buah-buahan. Kemudian setelahnya buahnya begitu banyak dan kamu sudah siap besok mau panen, ternyata pas datang ke kebun sudah habis oleh angin topan atau oleh banjir bandang. Mau enggak menjadi orang seperti itu? Tentu pertanyaan ini bukan untuk dijawab kan, mau atau tidak. Sebab sudah pasti enggak ada yang mau. Tapi buat apa ayat itu? Umar bin Khattab pernah bertanya tentang ayat tersebut kepada sekian banyak sahabat ahli Badar, atau yang sering disebut masyayikh dari para sahabat. Tahukah kalian apa maksud ayat ini? Tanya satu persatu. Rata-rata jawaban, Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Setelah itu, cuma itu jawaban kalian? Enggak ada yang mau berpikir? Kamu hai Ibn Abbas. Ibn Abbas menjawab, saya lihat ayat inilah sebagai perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan orang yang sedang berbisnis. Maju, naik bisnisnya. Setiap kali diingatkan untuk infak, sedekah dan zakat, dia menjawab, nanti kalau udah banyak, biar infaknya banyak. Pas sudah niat dia mau berinfak, ternyata meninggal. Itu makna ayat. Jadi umpamakan, habislah harta, tidak lagi milik dia, karena dia sudah meninggal. Nah, ini peringatan bagi yang sedang memang punya perusahaan, justru dengan diinfakkan di perjalanan, itulah sebetulnya harta yang betul-betul jadi milik dia. Yang belum diinfakkan, belum tentu jadi milik dia. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Jadi pertama perhatikan ada wasiat apa enggak. Dicari informasi. Oh enggak ada. Punya utang apa enggak. Setelahnya terbukti punya utang, bayar utang dulu. Baru setelah bayar utang, harta warisan dibagikan. Bagaimana kalau utangnya sama dengan hartanya? Ya udah. Jadi enggak ada harta yang dibagikan. Bagaimana kalau utangnya lebih besar dari harta peninggalannya? Udah bagi-bagi utang deh kepada ahli waris. Semestinya laki-laki lebih bertanggung jawab tentang utang almarhum ketimbang perempuan. Bahkan tidak disebut dua kali satu lagi. Sebab kalau si perempuan itu kan tidak punya penghasilan, laki-laki wajib mencari penghasilan, maka laki-lakilah yang bertanggung jawab untuk membayar utangnya. Kalau dia tidak mau seperti itu, orang yang perempuannya yang berusaha walaupun dia punya tak paksakan, punya teman seperti itu. Tidak mampu membayar. Yang anak muda itu mampu bayar. Jadi dia itu meninggalkan hutang itu saja. Iya. Laki-laki itu sudah tahu kalau misalkan ini dia sudah aja gitu saja. Iya. Ini anak perempuan ini walaupun dia sudah tak paksakan, dia bisa untuk membayar hutang. Iya. Iya. Ya jelas buat si perempuan ibadah yang sangat luar biasa. Buat si laki-laki dosa yang luar biasa. Karena itu kewajiban dia. Kenapa tidak dia penuhi? Iya. Iya, bahkan itu kan Rasul dulu sewaktu masih beliau hidup menyaksikan orang meninggal, beliau bertanya, "Apakah jenazah ini punya utang?" Silakan yang hadir di sini barangkali punya piutang dari dia. Kalau angkat tangan saya, ya Rasulullah, dia punya utang kepada saya sekian. Rasul langsung bertanya, "Ada ahli waris yang mau membayar?" Terdiam pamannya, enggak ada yang mampu. "Ada sahabat yang lainnya akan mau membayarkan?" "Enggak ada juga, biar aku yang membayar." Rasul begitu. Dia beliau nawarkan dulu kepada siapa yang mau membantu. Barangkali di antara para sahabat mau berlomba. Sebab seperti Abdurrahman bin Auf itu paling senang itu membayar utang orang lain itu. Diceritakan Abdurrahman itu sering sekali kalau dia habis bisnis dapat keuntungan suka dibagi 4. Seperempatnya buat tambah modal. Seperempat buat bayar utang orang yang terlilit utang. Seperempat lagi buat membantu yang mau nikah. Tidak pakai lagi. Seperempat lagi buat fakir miskin. Itu dibagi 4. Yang pakai lagi mangga enggak dibantu itu mah. Ya. Ya sebetulnya kan dia punya perusahaan itu. Jadi seperempat lagi itu untuk modal lagi. Untuk perusahaan dia lagi. Jadi tingkat para sahabat ketika mendapatkan keuntungan dari bisnis itu bukan terpikir buat keluarga, tapi bagaimana jalan terus usaha dan juga buat masyarakat. Yang penting kalau keluarga kan sudah otomatis itu dari hasil perusahaan secara keseluruhan. Bahkan Thalhah bin Ubaidillah kan ceritanya pulang berbisnis bawa keuntungan banyak, dia langsung duduk di rumahnya, keuntungan disimpan, tiba-tiba nangis terseduh-seduh dia. Istrinya kaget melihat suami nangis, langsung nanya, "Mayub kika ya Thalhah, kenapa engkau nangis wahai Thalhah?" Enggak pakai masnya. Di Mekah enggak ada mas-masan, enggak ada. Di Madinah enggak, langsung manggil nama. Enggak pakai abang, enggak pakai apa-apa. Makanya enggak, saya enggak nikah sama orang Arab, takut begitu deh. Dipanggil nama aja langsung. Nah, kemudian langsung manggil, "Mayub kika ya Thalhah, apa yang membuat kau menangis wahai Thalhah?" Thalhah menjawab, "Ini uang ini. Emang kenapa? Banyak sekali ini. Keuntungan bisnis hari ini banyak sekali." Nangis dia. "Apa yang membuat kau nangis kalau banyak?" "Ya tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Kalau enggak segera membebaskan diri dari tanggung jawab ini." "Ya, jadi kamu mau segera bebas?" "Ya." "Ya terserah kamulah," kata istrinya. Setelah bilang begitu, "Kalau dibagikan sampai habis gimana?" "Ya enggak apa-apa, masih ada kok. Buat di dapur masih ada." Sudah, Thalhah langsung keluar lagi bawa uang itu dibagi-bagikan kepada para mustahik yang memerlukan sampai habis. Pulang ke rumah, alhamdulillah bebas sekarang. Mau nyari lagi nanti. Kalau masalah kita membayarkan hutang itu juga ada kriteria enggak? Kalau sekarang kan orang banyak hutang. Iya. Iya tentu. Iya. Kan utang ini ada utang usaha, ya, ada utang profesi, ada utang keperluan. Iya. Zaman sekarang kan pengusaha kalau nggak punya utang berarti orang nggak dipercaya gitu kan gitu. Para pengusaha kan utangnya lebih besar gitu. Jadi sebetulnya utang itulah utang yang memang karena keperluan, keperluan sehari-hari. Iya, keperluan hidup, keperluan pokok. Entah mungkin karena bekas sakit atau kenapa, itu utang yang dimaksud. Bukan utang perusahaan. Makanya Al-Quran menyebut Al-Gharimin, ya. Itu jangan sampai disalahartikan. Al-Gharimin itu adalah orang yang terlilit utang oleh keperluan. Entah mungkin dia punya penghasilan yang cukup, tapi tiba-tiba terkena musibah, sehingga kan terlilit utang. Iya, bahkan itu termasuk mustahik zakat yang begitu. Jadi mustahik zakat yang punya utang itu ya bukan utang yang memang dibuat, tapi utang yang terpaksa. Nah, ditekankan di akhir ayat faridatan minallah. Di awal yusikum, di akhir faridah. Wasiat. Kenapa Allah gunakan kata wasiat? Biar tidak tertukar antara wasiat Allah dengan wasiat manusia. Hakikat wasiat dari Allah itu faridatan, merupakan hal yang tidak boleh dianggap enteng, mesti dilakukan. Innallaha kana aliman hakima. Nah, terkait dengan tadi, boleh jadi orang bertanya-tanya, kok perempuan, anak perempuan dapat suami miskin, anak laki-laki usaha maju, dia dapat dua, perempuan dapat satu, gimana sih? Allah sudah menjawab, Allah Maha Tahu. Hakiman, dan keputusan Allah pasti lebih bijak dibanding dengan keputusan manusia. Jangan sampai mempertanyakan kepada keputusan Allah. Nanti Allah yang akan memberikan barokah. Boleh jadi dengan yang sedikit, kalau barokah, nikmat hidup, nikmat ibadah. Termasuki atau tersisipi dengan harta yang haram, bisa rusak semuanya. Nah, ini belum dibahas tentang peninggalan istri atau suami. Oke, waktunya udah cukup sekarang, dibuka tanya jawab aja dulu deh. Kalau ada yang mau bertanya terkait dengan masalah ayat ini. Iya, mangga.